ยัตถะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัตถะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัตถะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะသုခတံ သုခတံ သစ္စာ ကုသလံ ကုသလံ ဇဟံ အမတံ အမတံ သန္တံ အတ္တမံ အတ္တမံ ဒတံ သရဏံ သရဏံ လောကံ အရဏံ အရဏံ ကရံ အဘိယံ အဘိယံ ဌာနံ နယကံ နယကံ နမိနယနာ သုဘကကယင်ကံ မတုရဝရ သရောပိတံအမိဒာကုဏကနာဒရံဒသဗလမတုလံဟောတိယောဗုဒ္ဓောတိတိမညာဒရကောတန္တာရိအနုဘောတိကာယိကံဒုက္ခစိတ္တိကိစ္စလောကတောတံဝန္ဒေန္ဒရာဒေဝမင်္ဂလံဟောတိတတိလက္ခဏာစိတ္တရာဒေဟံဒိယာဇုတိနိကတာပိစလန္တံဝိညာတိတိသီလဂုဏောကဝိတံဝန္တိမုဏိမန္တိမဇာတိယုတ်တံဘာဒောတယံပါလာတိဝါကရံဝမိစယတိနာလလိတံတိရိဟိဘုန်ဤဒုသင်္ကသာမုခအနိစံဝန္ဓမိသဗ္ဗညောမဟာမုဏိတံဥပေဒဘုံညောဝရဗောဓိမူလေသတေနာမရသုကတောဇိဋ္ဌိတဝါအဘူဇိဘောဓိအရုဏောတယံမိနမမိဓမ္မရာဇိနာအပင်ကံရာဂတိစေဓမလညာနာခေကံတတိတမေညာဖလကာပိခာဟံဒီလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံတံနမမိပညာဝရမိထုပေတံတရားလေယံသဗ္ဗတိဒုက္ခရံကရံဘောနောဝဒိဋ္ဌံမမကတံကတံဒီလောကနာတံသုတမဟိတံဟိတံသမန္တသကုံပနမမိတံမိတံတဟိတဟိပါရမီသင်ဇယံဇယံကတကံတံသဗ္ဗိဒုက္ခပဒံပဒံနရနရနံဒုက္ခတံဘောဘောနမနမနံဇိနာဘုံခွန်ခွန်မဂ္ဂင်္ဂနာဝမုဏိတ္တကနာဝီကောဤဟဘိဟဉာဏကရေနဂဟကောအာရုံချာယောတယဘောဘောနဝတာရေတိတံဗုဒ္ဓမဂ္ဂပဟံနမိသမတိန်တတိပါရမီတမ္ပရဏဝရဗောဓိတုမေသတုသစ္စာတတံဝရမိတိကတန္တရာဒေဝဟိတတိဘုဗ္ဗတမပနမမိစိနံတတဘုညဇာလက္ခဏိကဝိရဇံကကနုပမတိတိတိမေရုတမံသလာစုပမတိတလာတိလာယုတ္တပထဝီတဟနံပနမမိဇိနံယောဗုဒ္ဓောသူမတိဒီဝေဒီဝါကရောဟသောဗန္တောရတိဇနနိတိလာဒနာမိအာဒိနောတိဝဒုက္ခတာအတေတိဓမ္မဒေဝနန္တမသရိတနမမိနိသံယောဘာဒပင်ကဇမုဒ္ဒောတလရာဇိကေဟိလောကေဟိတိဟိဝိကလေဟိနိရာကုလေဟိသမ္ဗပုဏ္ဏိနိရူပမေယာဒမေဝနာထောတံသဗ္ဗလောကမိတံအတ္တမနမာမိဘုဒ္ဓံနရနရသမောဒရဏတိတတံပညာပရိပါစုတိယဝိဟတန္တကရံအထာဘိကမ္မန္တရာဒေဝဟိတာဝန္တဝန္တမိကာရုဏီကမ္မကမနန္တာညာနံအခိလကုဏာတိဌာနောယောမုဏိဒောဘကန္တဝါဝနာမိတိပတနာဝောတိညာနာနိကေတံတိမကုသလစေတံဓမ္မစကံဘောတောဓမ္မတုရမဘိကန္တံဝန္တနိယနမမိသူစီပရိဝါရိတံသူရောစိရပပဟိရတံသီရိဝိတ္တယလေယကုပိတမိန္ဒိယေဟုပေတံ Ravi Dadi Mandala Babudhi Lakhano Bazida Dura Nara Buzida Duga Dhamma Dara Namami Megalum Bena Muabriga Dadi Golola Visei Tandaro Gandri Dhamma Vyambara Badam Bazanam Tana Lina Adama Drana Ega Digham Badigham Punyakidam Brahma Duga Dandama Raza Namami Kandamba Mule Brahida Garoyo Munendo Nideno Isiran Diganya Nadu Baga Agula Nagi Zalam Tuzala Danda Muni Vizida Badihira Agadi Vandida Dedam Brahma Radiza Edidame Hubedam Muni de goye godi diaruno nyana vitena bimbo. Viniya banoga gamala gadida dhamarandi urehi. Tu bode di dode di bava guhari bhyabhi dake dineza. Tilo ge geza gonduga ma dahana dambhe de namami. Yozi no aniga zadiya da bodha dara menga zividambi. Vali bhima do alaga mana do adhadi yeva adhi gada Dhana baramida do bara aburi dila baramadi gambi Tada midi yobaya dhamma gada dhamme gadi bhaganamami Deva deva di devani dana vabodara mara benga abenga Dibha Dibha Bhajana Jyavara Dayane Bodhi Bhada Dibhada Yama Vyama Gadana Varagira Gadida Bhabha Hina Bhina Loga Loga Virama Dadada Mavina Meda Munida Munida Udo Nijoda Bhima Mudugara Sarano Vyama Godini Zango Kode zanenga zada punarabhi duga dada pade dhita pada Muda dada nalama dhamabhi duga dada vimu zogada pao Nilagi diga bandi dugu mamala sawi dhamyara daga dagi Sadali daga dada dhamaga labana za andranda babino Sange Nigida Bada Avirala Dada No Mara Zodhenga Bada Tidanda No Namada Vyagara Muduna Zanugana Matanda Udaganda Zino Godruna Baku Magodhya Bubada Gaya Tada Bino Zadi Genguli Mada Dugada Loma Gubega Loma Tamba No Dada Dada Gana Gadama Dazo Nila Mudaga Loma Sambodho Dula Jeyo Adhadiha Hanu Gozaliga Bada Hato Nado Onida Dida Idiguna Dida Dambhe Dei Namami Bodho Bodho Di Godho Di Dola Badaro Gagadha Bodha Bho Logi Dadama Viva Vivi Dahida Dukhandaro Bhatayanda Ita Adha Vahanda Dura Naramita Nibhaya Dakiniya Loga Nanani Odanda Dabala Madamandana Madandu Nisham Visa Visaya Dinkara Dinkara Visaya Vinyana Vinyana Visaya Namarubha Namarubha Visaya Dalayirana Dalayirana Visaya Bhada Bhada Visaya Virana Virana Visaya Dana Dana Visaya Upadana Upadana Visaya Bho Bho Visaya Zadi Zadi Visaya Zra Marana Doga Prideva Dukha Dobhna Dupaya Dada Bhondi Eva Medada Kevalada Dukha Khandada Dumuryo Hodi Tata Gadama Vaisa Dukhe Inyana Dukha Dhamuri Inyana Dukha Nirode Inyana Dukha Nirode Gaminiya Padipadaya Inyana Yau Sadi Vaisa Tata gadame avaisabe seha dinkhara Punyabhi dinkharo apunyabhi dinkharo Aninsabhi dinkharo Kaya dinkharo vaji dinkharo Saita dinkharo Tata gadame punyabhi dinkharo Kudala sirna kama vasara Rūpa vāsara dāna maya dīla maya bhāvanā maya Ayāvāsati paunyābhi dhinkhāro Tata gadamo apaunyābhi dhinkhāro Akudala sirana kama vāsara Ayāvāsati apaunyābhi dhinkhāro Tata gadamo anenzābhi dhinkhāro Kudala sirana arūpa vāsara Ayāvāsati anenzābhi dhinkhāro Tata gadamo kāya dhinkhāro Kāya din sirana kāya dhinkhāro Vasi din sirana vasi dhinkhāro Mano din sirana siddha dhinkhāro Ime hosanti avaisa visya dhinkhāram Tata gadama dhinkhara visya vijnana Sekhu vijnana dhada vijnana Kana vijnana siva vijnana Kaya vijnana mano vijnana Ida osati dhinkhara visya vijnana Tata gadama vijnana visya nama rupa Adhi nama adhi rupa Tata gadama nama Virne khando, dinya khando, dinkhare khando Ida osati nama Tata gadama rupa Sadaro mahabuddha Sadone sama buddha na ubhadaya rupa Ida osati rupa Idi idensa nama idensa rupa Idam osati vijnana visya nama rupam Tata gadama nama rupa visya dala irana Sakha irana dhata irana Kana irana siva irana Kaya irana mana irana Idam osati nama rupa visya dala irana Tata gadamo dala irana visya phado Sekhuta phado dhoda dhan phado Kana dhan phado siva dhan phado Kaya dhan phado mano dhan phado Yau sati dala irana visya phado Tata gadamo phada visya virana Sekhuta phada za virana Toda dhamphada za virana Gana dhamphada za virana Siva dhamphada za virana Kaya dhamphada za virana Mano dhamphada za virana Yau sati phada visya virana Tada gadama virana visya dhana Rupa dhana tada dhana Kanda dana radanta dana Pudabha dana dhamma dana Yau sati virana visya dana Tata gadama dana visya upadana Kama upadana ditu upadana Dilabhadu upadana adhavadu upadana Ida osati dana visya upadana Tata gadama upadana visyabho Hodavidena adhi gamma bho Adhi upabhati bho Tata gadama gamma bho Punyabhidhinkaro apunyabhidhinkaro anensabhidhinkaro Ayahosati gamma bho Sabhambi bhavagami gaman gama bho Tata gadama upabhati bho Kama bho, rupa bho, arupa bho. Dinya bho, adinya bho, niva dinya, nadinya bho. Ika okara bho, sadu okara bho, binso okara bho. Ayan ozadi upabadi bho. Ayan ozadi upadana bisya bho. Tada gadama bho bisya zadi. Yati tati tata dana dami dami tata nikaye. Sadi te sadi okadi. Abhinaipadi khandana padu bho airanana padila bho. Ayan ozadi bho bisya zadi. Tada gadama zadi bisya zara marana. Adi zara adi marana. Tada gadama zara. Yadida dida dada nandami dami dada nikaye. Zara zira nada. Kandisa palisa. Walida zada ayuno tahani. Indriyana pribago. Yau zadi zara. Tada gadama marana. Yadida dida dada na dama dama dada nikaya. Sudi zawanada. Bido andra dana. Mizu marana. Kala griya khandana bido. Kaliyavarada nike bozvi denriya dupisiro. Ida usadi marana. Idi iyansa zara idiyansa marana. Ida ozadi zadi bhasya zara marana. Tada gadamo dogo. Nyadi vyadne nava bhogdhata. Bhoga vyadne nava bhogdhata. Roga vyadne nava bhogdhata. Dila vyadne nava bhogdhata. Dedi vyadane nava bhogdhata. Inyadre nyadre na vyadane na dhamana gadhata. Inyadre nyadre na dukha dhamme na bhogdhata. Togo dosana dosi dada. Ando togo ando pri togo. Siddha to pri sayana. Domana dan toga dalha. Ya osadhi dogam. Tada gadamo pariteho. Nyadi vyadani nava bhogdhata. Bhoga vyadani nava bhogdhata. Roga vyadani nava bhogdhata. Dila vyadani nava bhogdhata. Didi vyadani nava bhogdhata. Inyadrinyadrina vyadrina dhamana gadhata. Inyadrinyadrina dukha dhamina bhogdhata. Adiyo prideho. Adivana pridevana. Adividada pridevidada. Vasa balabho vaibalabho. Lalabho lalabhana lalabhidada. Yan ozadi pridevo. Tada gadaman dokha. Yan gaiga adadan gaiga dokha. Kayatan padasa adadan dokha vedida. Kayatan padasa adadan dokha urana. Ida ozadi dokha. Tada gadaman domanada. Yan siddhika adhatan, siddhika dukha. Siddhotan padasa adhatan dukha. Vedayitan, siddhotan padasa adhatan dukha virana. Ida osadhi domanatan. Tata gadamo upayato. Nyadi vyadani nava bhogdhata. Bhoga vyadani nava bhogdhata. Roga vyadani nava bhogdhata. Dila vyadani nava bhogdhata. Didi vyadani nava bhogdhata. Inyadre nyadre na vyadani na dhamana gadhata. ိညာတရိညာတရိနာဒုက္ခဓမိနာဗုဒ္ဓတာအာယသောဥပါယသောအာယတိတတံဥပါယတိတတံအယံဥစ္စတိဥပါယသောဧဝမိတတကေဝလာသဒုက္ခခန္ဓာသသမုရိယောဟောတိတိဧဝမိတတကေဝလာသဒုက္ခခန္ဓာသသင်္ကတိဟောတိသမာဂမောဟောတိသမောဒနံဟောတိပါတုပါဝဟောတိဒိနာဟုစတိဧဝမိတတကေဝလာသဒုက္ခခန္ဓာသသမုရိယောဟောတိတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိ